Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian syarah Masail Jahiliyah. Baik. Kita lanjutkan masalah berikutnya 109. At-takdzibu bi ba'dhi ma akhbara bihi ar-rusul, mendustakan sebagian yang dikhabarkan oleh para rasul anil yaumil akhir, tentang hari akhir, hari kiamat. Kama fi qawlihi, sebagaimana pada firman Allah, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim, mereka-mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka, waliqaihi, dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Meminha, termasuk diantaranya, at-takdzibu bi qawlihi, mendustakan firman-Nya maliki yaumiddin, ya, mendustakan ayat ini, mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Wa qawlihi la bai'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah, mendustakan firman Allah la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah, tidak ada bai', tidak ada jual beli padanya, ya, pada hari itu juga tidak ada khullah, persahabatan yang akrab, wala syafaat, tidak ada pula syafaat. Jadi mereka mendustakan hari kiamat. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Nah, kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak dan mereka meyakininya. Kita baca penjelasan Syekh Uzan Abdullah, minhum man yakfuru bil yaumil akhiri jumlatan, di antara orang-orang jahiliyah ada yang mengingkari hari akhir secara global, ya, secara global, yakni secara umum. Wa qalu, mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya, hidup hanyalah di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan mereka. Wa minhum man yu'minu bil yaumil akhir, dan di antara mereka ada yang beriman terhadap hari akhir, walakin, akan tetapi, yajhadu ba'dhal umur, dia mengingkari, menentang sebagian perkara-perkara allati takunu fi, yang ada pada hari kiamat. Jadi mengingkari sebagiannya. Ka'an yajhada al-hisab, seperti orang yang menentang adanya hisab, atau wazn al-a'mal, atau menentang adanya timbangan amalan, awil jannah awil nar, ataukah menentang, mengingkari adanya surga dan neraka. Faminhum man yakfuru bihi jumlah, dan waminhum man yakfuru bihi, waminhum man yakfuru biba'din, biba'di ma yakuluhi. Berarti di antara mereka ada yang mengingkari hari kiamat secara global, di antara mereka ada pula yang mengingkari sebagian kejadian yang ada pada hari kiamat. Lalu bagaimana hukumnya? Falladhi yakfuru bi ba'dhihi kalladhi yakfuru bihi kulli. Maka yang mengingkari sebagian perkara pada hari kiamat sama dengan orang yang mengingkari hari kiamat secara menyeluruh, secara global. La farqah, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mengapa? Li'annahu yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'din, karena dia mengimani sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya. Ya, dan hukumnya sama. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakan wahai Nabi, apakah mau kami beritakan, khabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia usaha mereka di kehidupan dunia wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka telah beramal dengan sebaik-baiknya, padahal bolah sa'yu, sia-sia usaha, upaya amalan mereka. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru biayati rabbih. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka, waliqaihi, dan perjumpaan dengan Rabbnya. Fahabitat a'maluhum, sehingga amalan mereka gugur. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sehingga kami tidak menegakkan untuk mereka di hari kiamat wazna, timbangan. Ya, apa yang mau ditimbang? Sudah berguguran semuanya, sudah terhapus semuanya. Baik, itu yang mengingkari secara keseluruhan. Nah, bagaimana dengan sebagian orang-orang jahiliyah mengimani, meyakini ada hari akhir, tetapi mengingkari sebagian kejadian yang terjadi di hari itu? Kata Syekh, wa minhum man yukadzibu bil hisab. Di antara mereka ada yang mengingkari hisab. Ya. Meyakini ada hari kiamat tetapi mengingkari hisab. Ya. Perhitungan amalan itu bagian dari deretan kejadian yang ada pada hari kiamat. Kama fi qawli maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari hisab. Ad-din huna huwa al-hisab. Jadi ad-din, kata ad-din itu memiliki beberapa makna. Di antaranya bimakna al-millah, agama. Ada pula ad-din bimakna al-amal, ya, amalan. Naam. Ada juga yang bermakna al-hisab. Nah, seperti ayat keempat dalam surat Al-Fatihah ini, ad-dinu huna, kata Syekh Fauzan, maka agama pada ayat ini huwal hisab, yaitu al-hisab, perhitungan amalan. Wahum yakhtibu nabi, mereka mengingkarinya. Wabil jazai ala al-amal, dan mengingkari balasan terhadap amalan-amalan. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma ruzaqnakum min qabli ayyatiya yawmun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari. Hari apa? Kata Syekh Fauzan, wa hadzal yaumu huwa yaumuddin. Dan hari yang dimaksud di sini adalah hari hisab, perhitungan amalan. Itu mereka yang ingkari. In kumali ayatiya yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang hari, ya, la bai'u fihi, tidak ada jual beli di hari itu. Tidak pula ada persahabatan yang akrab. Tidak pula ada syafaat. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi kata zalim dalam Al-Quran bisa bermakna kafir. Ya, jika yang dimaksud adalah kezaliman yang besar. Idza lam yakum ma'aka amalun shalih. Kata Syekh menjelaskan ayat ini, apabila tidak ada bersamamu amal soleh, yaumal qiyamah, di hari kiamat, fa innahu la hilata laka fi dzalikal yaum, maka kamu tidak memiliki hilah, ya, fi dzalikal yaum fin najah, tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Fala tajidu amalan tuba', engkau tidak mendapatkan amalan-amalan soleh yang dijual di hari itu. Makanya dunia ini darul amal, segera beramal, kumpulkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zari at-taqwa. Tidak ada amal soleh dijual nanti pada hari kiamat. Ya, segera beramal. Fala tajidu amalan tuba'u wa tashtariha kama yashtari al-insanu al-hawaija fi dunya. Ini tafsir yaumun la bai'un fihi. engkau tidak mendapatkan amal soleh yang dijual, yang bisa engkau beli, sebagaimana seseorang membeli kebutuhan-kebutuhannya di dunia. Walahullah, tafsirnya, fa idza lam tajid ahadan yabi'u laka fid dunya fa yumkinu an yakuna laka shadiqun tadhhabu ilaihi. Ya, jika kamu tidak mendapatkan seseorang yang bisa menjual untukmu sesuatu di dunia, maka kamu bisa ya mendatangi sahabatmu. Kamu butuh sesuatu, mau beli, tidak ada yang jual, datang ke saudara kita, sahabat kita. Fayu'tika mimma indahu, lantas dia memberikanmu apa yang ada di sisinya. Walakin, akan tetapi, la tujadu khullatu yawmal qiyamah, di hari kiamat tidak ada khullah, sahabat akrab yang bisa didatangi, yang bisa membantu kita memberikan amal solehnya. Masing-masing butuh amal soleh, nafsi-nafsi. Tidak bisa dia membantu kita pada hari kiamat. Walain yanfa'aka ahadun walau kana shadiqaka. Maka seorang pun tidak akan memberikan manfaat untukmu walaupun dia adalah teman dekatmu, sahabat akrabmu. Kalau di dunia kita biasa ya kan? Mau beli sesuatu enggak ada. Kebetulan fulan punya kiriman. Di lemarinya banyak, kita dikasih kan. Di hari kiamat gak bisa, masing-masing sibuk dengan urusan diri sendiri. Baik, tidak ada jual beli, tidak ada sahabat yang bisa membantu. Baik, syafaat tersisa satu hal ini. Walakin rubbama yashfa'u laka ahadun, tetapi boleh jadi seseorang memberikan untukmu syafaat. Wa yatawassatu laka kama fid dunya, dan menjadi perantara untukmu sebagaimana di dunia. Wa hadza aidan ghairu mawjudin yaumal qiyamah, dan ini juga tidak didapatkan pada hari kiamat. Wala syafa'ah, ini syafaat apa? Manfiyah. Ada syafaat musbatah, ada syafaat manfiyah. Syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan, itu yang dinafikan. Baik, idza taqatta'at anka kullul wasail yaumal qiyamah, apabila terputus darimu semua perantara, semua media pada hari kiamat. Walaysa laka hilah, dan kamu tidak memiliki hilah, ya, tidak memiliki pilihan. Illa idza kana ma'aka amalun salih, kecuali jika kamu memiliki amal saleh. Qaddamtahu li nafsik, yang telah engkau persiapkan untuk dirimu. Ya, jadi dunia ini darul amal, dan hari kiamat dar al hisab. Hari ini amalan tidak ada hisab, besok kapan besok pada hari kiamat hisabun la amal. Dipahami? Yang ada hisab tidak bisa lagi beramal. Nah, amal saleh, ya. Wa'adhamu dzalika, dan amal saleh yang paling besar adalah at-tauhidu was-salamatu minasy-syirki. Tauhid dan bersih dari kesyirikan. Walidzalika qala ta'ala, dan karena itulah Allah mengatakan wala yamliku alladziina yad'uuna min duni syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladziina yad'uuna min duunihi. Alladziina yad'uuna min duunihi, sesembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, ya, tidak bisa memberi syafaat. La yamliku syafa'ah. Jadi fa'il yamliku alladziina yad'uuna min duni, orang-orang yang mereka seru selain Allah tidak bisa memberi syafaat, pertolongan di akhirat. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak. Syahida bil haqq, al-haqna tauhid. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Nah, syahida bil haqqi, kata Syekh Fauzan menafsirkan ai qala la ilaha illallah fid dunya wa mata 'alaiha, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkannya, talaffadha biha, jika dia mampu mengucapkannya, dia harus mengucapkannya, kalau tidak maka tidak dikatakan sebagai seorang muslim mukmin wahid. Walaupun dia meyakini kebenarannya tetapi tidak mengungkapkan apa yang dia yakini dengan mulutnya, dengan lisannya, maka tidak diterima keyakinan itu. Jadi harus diucapkan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah di dunia, arifan bima'naha wa amilan bimuktadaha, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensinya, wa mata 'alaiha, dan istiqomah dia sampai dia meninggal di atasnya. Itu makna syahida bil haq. Wala yafi an yaqula la ilaha illallah, tidak cukup sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bal budda an ya'lama ma'naha, tetapi dia harus mengetahui maknanya. Walidzalika qala, dan karena itulah Allah mengatakan, ya, di akhir ayat, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya, yakni faham maknanya. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bishaqqin, la ma'budah bishaqqin illallah. Ya, fala yakfi mujarradud al-lafzi min ghairi fahmin lil ma'na, maka tidak cukup sekedar mengucapkan tanpa memahami makna. Wala yakfi lafzu wa ma'rifatul ma'na bidunil amali muqtadaha, dan juga tidak cukup melafadzkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya tanpa mengamalkan konsekuensinya. Ya, jadi ada tiga hal: mengucapkan, tahu maknanya, dan beramal dengan konsekuensinya. Mengapa? Li'annal ilma wasilatun lil amal, karena ilmu adalah wasilah, ya, untuk beramal. Fa idza lam yakun ma'al ilmi amalun falan tanfa'aka la ilaha illallah, maka apabila ilmu itu tidak disertai dengan amalan, maka la ilaha illallah tidak bermanfaat untukmu. Barakallahu fikum. Ini masalah 109. Kita beralih ke masalah berikutnya, masalah 110. Tida'uhum ala du'atil haq. Ya, mereka menindas orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul 'ashiratu ba'da al-mi'ah, masalah 110. Qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas, membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan dari kalangan manusia. Ini syarahnya pendek, kita baca. Kata Syekh Fauzan, min jumlati amalil yahudil qabiha. Ya, jadi secara khusus orang-orang Yahudi, termasuk di antara amalan-amalan Yahudi yang buruk, ya, qatlul anbiya, membunuh para nabi. Qatlu du'ati ilallah, membunuh para da'i yang menyeru kepada Allah. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, innal ladhina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin, dan membunuh para nabi tanpa hak. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan, minan nas, dari kalangan manusia. Kata Allah mengancam mereka, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan mereka bisyarah, berita gembira, ya, berupa azab yang alim, azab yang pedih. Nah, jadi bisyarah itu bisa berupa nikmat, bisa pula berupa azab. Ya, contoh penggunaannya untuk azab pada ayat ini. Berikan mereka berita gembira berupa azab. Berita gembira. Bisyarah diungkapkan dengan bisyarah. Ya. Nah, bergembiralah kalian. Silakan bergembira. Kalian yang menanti kalian di belakang kalian adalah azab yang pedih. Nah, seperti itu. Baik. Wa kadzalika man qama fi haqqi fi wajhil haqqi. Demikian pula orang-orang yang menentang qama fi wajhil haqqi, artinya apa? Menentang kebenaran. Wasadda an sabilillah, dan menghalangi dari jalan Allah. Wa qatala du'ata ila Allah, dan membunuhi para dai yang mengajak kepada Allah. Ya. Naam. Ini terjadi sampai zaman kita sekarang ya. Dua masyayikh kami, Syekh Abdul Rahman Al-Adani, Syekh Yasin, itu dibunuh. Satu ditembak dengan AK-47, satunya dibom mobilnya. Masih segar dalam ingatan kita. Ya. Jadi bukan hanya di zaman dahulu, di zaman sekarang juga ada karakter perilaku jahiliyah seperti ini. Wal amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar, membunuhi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Fa innal ayatal karimata tatanawaluhu, maka ayat yang mulia di atas, fabashshirhum bi adabin alim, juga mencakup dia, orang-orang yang seperti ini karakternya, perilakunya. Mengapa? Li'annahu salaka maslaka ahli jahiliyah, karena dia telah menempuh jalannya orang-orang jahiliyah. Fayakunu hukmuhu hukmahum, maka hukumnya sama dengan hukum mereka orang-orang jahiliyah. Disamakan hukumnya. Kenapa? Karena menempuh jalan-jalannya, sunnah-sunnah jahiliyah dilakukan oleh dia. Barakallahu fikum. Ini masalah yang ke-110 ya, membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan. Thayyib, kita beralih ke masalah berikutnya. Masalah 111, al-imanu bil batin, kata al-muallif, al-mas'alatul hadiyah asyrata ba'dal mi'ah. Masalah 111. Al-imanu bil jibti wa tawud, beriman kepada al-jibti wa tawud. Qala ta'ala, dalil hal ini, kata Syekh Fauzan dalam syarah ayat 21 dari surat An-Nisa, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab, ahli kitab ya, ahli kitab mereka, bukan orang-orang yang tidak berilmu. Kata Allah menyebutkan tentang mereka, yu'minuna bil jibti wa tawud, mereka beriman terhadap jibti dan tawud. Makna al jibti, kata Syekh menjelaskan, menyebutkan salah satu tafsirnya ya, atau beberapa tafsir yang datang, qila huwa sihru wa qila syaitanu wa tawud man tajawaza hudud Allah. Makna al jibti, ada pendapat yang mengatakan sihir, ada pendapat yang lain mengatakan setan, sementara togut adalah orang yang melampaui ya batasan-batasan Allah. Baik. Untuk memahami ayat ini, kita butuh mengetahui sebab turunnya. Kata Syekh Fauzan, wa sababu nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, annal yahuda, bahwa orang-orang Yahudi, alladzina kanu bil Madinah, yang dahulu berada di Madinah ya, lamma hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, wa aqada ma'ahum al-mu'ahada, dan Nabi membuat perjanjian dengan mereka, ala alla yuqatilul muslimin, perjanjiannya isinya agar mereka tidak memerangi kaum muslimin. Itu satu. Perjanjian yang kedua, wa an yudafi'u 'anil madinati man qasadaha, dan agar mereka ikut membela, ya, ikut melindungi Madinah dari orang-orang yang mau menyerangnya. Berarti bekerja sama dengan orang-orang kafir. Boleh tidak Nabi bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, membuat perjanjian supaya sama-sama membela kota Madinah dari orang-orang yang mau menyerang? Syekh bin Baz memfatwakan boleh bekerja sama dengan orang-orang Amerika untuk membela Al-Mamlakah, Kerajaan Arab Saudi, dan di situ ada dua Al-Haramain, kota suci Makkah dan Madinah, dari serangan Saddam Hussein. Siapa Saddam Hussein? Orang yang memiliki pemikiran al-Ba'athiyah, ya, pemikiran kufur. Antum tidak dapat kisahnya, mungkin antum belum lahir pas kejadian itu. Oh, Ikhwanul Muslimin dan pergerakan-pergerakan Islam yang lainnya mengatakan ini ulama penjilat. Oh, astagfirullah. Padahal dalilnya jelas. Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kita sama-sama membela siapa? Membela Madinah dari serangan orang-orang yang mau menyerang. Apa bedanya? Saddam Hussein dikafirkan oleh para ulama. Jadi kita bekerja sama dengan sebagian orang kafir untuk menolak serangan orang kafir lain. Tidak masalah. Ini dalilnya. Wa yudafi'u 'anil madinati man qasadaha, dan agar mereka ikut membela kota Madinah dari orang yang ingin menyerangnya. Wa'atau fa'ilnya kembali kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memberikan, ya, perjanjian. Yakni sepakat dengan perjanjian itu. Falamma dhaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam washabihi dar'an, maka tatkala mereka tidak memiliki kemampuan. Dhaqu dar'an artinya apa? Dha'ufat taqatuh. Ya. Dhaqu dar'an artinya apa? Dha'ufat taqatuhu. Tatkala mereka tidak memiliki kemampuan, ya, mengimbangi Nabi dan para sahabatnya. Wa ra'au annal islama yantasiru wa yanmu, dan mereka melihat bahwa Islam itu mendapatkan pertolongan dan terus berkembang. Dhahaba sadatuhum ila Quraisy, maka sadah mereka, sayyid-sayyid mereka, pemimpin-pemimpin Yahudi mendatangi orang-orang Quraisy. Ya. Orang-orang kafir Quraisy juga termasuk musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin berkhianat sekarang. Iya kan? Di Makkah. Yastanjiduna bihim 'alal Rasul. Mereka meminta tolong kepada mereka untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadapi Rasulullah SAW. Wa yuriduna minhum ayadhabu ma'ahum al-qital, dan orang-orang Yahudi menginginkan dari orang-orang Quraisy agar pergi bersama mereka menyerang, ya, Rasulullah SAW. Fa'alhamallahu Quraisyan, maka Allah memberikan ilham kepada Quraisy. An yas'alu ha'ula, agar bertanya kepada haulai. Siapa haulai? Kembali kepada sadatuhum, ya, bertanya kepada pemimpin-pemimpin Yahudi tadi. Waqalu lahum, dan orang-orang Quraisy mengatakan, antum ahlu kitab, kalian adalah ahli kitab, kalian ahli kitab, punya ilmu, bisa menilai Fa ayyuna 'alal haq? Siapa di antara kami yang berada di atas kebenaran? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam am nahnu? Apakah Muhammad ataukah kami orang-orang Quraisy? Apa kata ahli kitab tadi? Qalu madza antum alaih? Ya, sebelum menjawab ya, dia bertanya terlebih dahulu ya. Keadaan kalian bagaimana? Ya. Hakikat kalian itu bagaimana? Qalu, orang-orang Quraisy mengatakan, nahnu nukrimu dhaif, kami memuliakan tamu. Manasilul arham, menyambung silaturahmi. Manaskil haji, memberikan minum orang-orang yang berhaji. Wakadha, wakadha, terus dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa ma Muhammadun, adapun Muhammad, kata mereka, fa innahu sabba alihatana, dia mencela Tuhan-Tuhan kami. Wa abadinana, dan juga mencela agama kami. Wa khalafa dina ajdadi, dia menyelisihi agama nenek moyangnya. Wa qata'a arhamana, memutus silaturahmi kami. Wa ila akhir. Dan ya, sekian banyak kejelekan-kejelekan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah. Faqalu lahum, maka orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, orang-orang Quraisy, antum alal haq. Kalau begitu, kalianlah yang berada di atas kebenaran. Wa Muhammadun ala batil. Sementara Muhammad di atas kebatilan. Wa hum ya'lamuna anna Muhammadan ala haqqin. Padahal orang-orang Yahudi itu sebenarnya mengetahui bahwa Muhammad berada di atas kebenaran, wa huwa Rasulullah, dan mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah. Ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu di atas kebenaran. Dia adalah rasul utusan Allah. Ini yang mereka yakini. Tetapi orang-orang Yahudi mencocoki orang-orang Quraisy ya dalam hal zahirah, penampilan, dalam hal lahiriah. Ucapan mereka ya sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy. Ucapan loh, hanya ucapan. Tetapi sebenarnya ya, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad lah yang berada di atas kebenaran. Maka bahaya ya mencocoki mereka dalam hal penampilan zahir. Naam. Wa anha ulai abadatu asnamin wa uthanin, dan mereka tahu persis bahwa orang-orang Quraisy ini ya para budak-budak berhala-berhala. Nah, faqala Allahu fihim, maka Allah menurunkan ayatnya tentang mereka. Alam tara ila alladziina utuu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Siapa tadi? Para pemimpin ahli kitab. Yu'minuuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman terhadap al-jibti dan taghut. Perhatikan bagaimana Allah menghukumi mereka dengan mengatakan yu'minuna, padahal sebatas ucapan saja, hanya mencocoki dalam hal zahir, lahiriah. Tapi Allah mengatakan yu'minuna. Coba perhatikan bahayanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, dihukumi sama dengan mereka. Wa yaquluna lil ladina kafaru, dan mereka mengatakan terhadap orang-orang kafir, siapa? Quraisy, haula'i. Orang-orang ini ahda, lebih mendapatkan petunjuk minal ladina amanu sabila, daripada orang-orang yang beriman. Ahda sabila, ya, lebih mendapatkan petunjuk jalannya. Walahidu, dan perhatikanlah kaifa anna Allah qala, bagaimana Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wat tawut. Allah menyatakan bahwa mereka beriman kepada Jibti dan Tawud. Ma'a annal amra muwafaqatun fil zahir faqat. Padahal urusannya, ya, bersamaan dengan itu urusannya adalah kecocokan dalam hal lahiriah saja. Hanya dalam hal ucapan kalian lebih mendapat petunjuk dari Muhammad. Padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Jadi urusannya apa? Kecocokan dalam hal zahir saja. Wasammahu imanan, tetapi Allah menamakannya sebagai iman. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annal muwafaqata lil kuffar, bahwa mencocoki orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, alamahum alaih, ya, alamahum alaih, mencocoki mereka di atas ajaran mereka, min ghairi ikrahin, tanpa terpaksa, imanun bimahum alaih, merupakan bentuk mengimani ajaran mereka. Difahami? Tidak dipaksa memakai ornamen Natal, pakai dia baju Sinterklas. Enggak ada paksa. Bebas dia memilih pakai Sinterklas. Kemudian di rumahnya dipasang pohon-pohon Natal. Pohon apa itu? Pohon pinus apa? Alkohol. Ya. Ini iman. Nah, dihukumi mengimani ajaran mereka. Walau lam ya'taqid biqalbihi, walaupun dia tidak meyakini dengan hatinya. Hanya sekedar ya menampakkan toleransi. Karena kalau saya lebaran, mereka mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, selamat hari raya. Jadi saya juga ikutlah ya membalas ya semisal. Tidak meyakini dengan hatinya. Allahu musta'an. Wa hunaka unasun al'an, dan di sana ada orang-orang di zaman kita sekarang yaquluna, mengatakan innal insana la yakfur walau qala al-kufra. Seseorang tidak menjadi kafir walaupun dia mengucapkan kekufuran, hatta ya'taqidahu biqalbi, sampai dia meyakini kekufuran itu dengan hatinya. Kalau cuma diucapkan, hatinya tidak meyakini, dia tidak menjadi kufur. Ini keyakinan murji'ah, ya. Falau qala kalamal kufri min ghairi ikrahi, seandainya dia mengucapkan ucapan kekufuran tanpa terpaksa, wa fa'ala af'alal kuffar, dan melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir, wa sabballaha wa rasulah, sebagai contoh dia mencelah Allah dan Rasul, wa fa'ala ma fa'al, melakukan apa yang dilakukannya, fa innahu la yukaffaru inda ha'ula, maka ya dia tidak dikafirkan di sisi orang-orang ini, hatta yu'lama ma fi qalbi, sampai diketahui apa yang ada di dalam hatinya. Wa hadha, dan ini kata Syekh, madhhab ghulatil murji'ah, madhhabnya murji'ah yang ekstrim. Ya, murji'ah itu bermacam-macam juga ya. Nasallallahu alafiyah wassalamah. Fallahu wasafa ula, kembali Syekh menjelaskan ayat, maka Allah mensifatkan orang-orang ini bi annahum, bahwa mereka yu'minuna bi jibti wa tawud, beriman kepada al-jibti dan tawud. Ma'a anna ma hasala minhum, padahal yang terjadi ya dari mereka, huwa muwafaqatun fil zahir, mencocoki dalam hal zahir, mengatakan kalian lebih selamat jalannya, lebih mendapatkan petunjuk. Hanya itu, padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, wa hum fi qulubihim, dalam keadaan mereka di dalam hati-hatinya, ya'taqiduna annahum khati'un, yakin kalau mereka itu salah ya mengatakan Quraisy lebih mendapatkan petunjuk. wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala al-haq, dan mereka meyakini bahwa Muhammad berada di atas kebenaran. Lakin akan tetapi hamalahum al-kibru wal hasadu, kesombongan dan kedengkian ya, membawa mereka adawatar rasul, memusuhi ar-rasul, an yuwafiquhum fi dhahir, sehingga mereka mencocoki orang-orang Quraisy dalam hal zahir, mengatakan kalian lebih mendapatkan petunjuk. Wa kafarahumullah bidzalik, dan Allah mengkufurkan ya, mengkafirkan mereka dengan itu. Kemudian Syekh menutup penjelasan dengan mengatakan wa hadhihi daqiqatun azimah, ini adalah pembahasan yang sangat detail, mimasa ini takfir, dari pembahasan-pembahasan at-takfir ya. Nah, pengkafiran ya, dalam hal pengkafiran. Fiha raddun ala man yaqul, dan padanya ada bantahan terhadap orang yang mengatakan la yakfurul insanu mahma qal, seseorang tidak kafir apapun yang diucapkannya, wa mahma fa'ala, apapun yang dilakukannya, wa mahma ata minal kufri, apapun yang dilakukannya dari kekufuran, walau sabballahu wa rasulah, walaupun dia mencela Allah dan rasulnya ya, hatta yu'lama annahu fi qalbihi yuwafiqu ala hadha syai', sampai diketahui bahwa hatinya menyetujui ya, mencocoki perkara ini. Nah, ini madhab Murji'ah ya, yang memisahkan amalan dari keimanan. Nas'alullah al-afiyah min hadha dhalal, kita meminta, memohon kepada Allah keselamatan dari kesesatan ini. Nah, ya, jadi malam hari ini kita mempelajari tiga masalah. Masalah 109, mereka mendustakan sebagian yang dikhabarkan oleh para rasul. Masalah 110, mereka memusuhi ya, dan menindas orang-orang yang mengajak kepada al-haq. Dan masalah 111, mengimani kebatilan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim.